الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لا يوتن بأجر كتابي سيرة perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Zadul Ma'ad. Di Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai pada ucapan beliau rahimahullah wa dzakra Ibnu Ishaq an Jubair bin Mut'im qala laqad ra'aytu qabla hazimatil qaum wan nasu yaqtatiluna yawm Hunain mithlal البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قدم على الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فلم أشك أنها الملائكة. Dikatakan oleh Ibn Ishaq dari Jubair bin Mut'im قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم, aku melihat sebelum kalahnya orang-orang musyrikin di perang Hunain, kan Fathu Makkah dulu, kemudian Hunain. Kata Jubair bin Mut'im, laqad ra'aytu qabla hazimatil qaum, aku melihat sebelum terkalahkannya orang-orang musyrikin, wan nas yaqtatiluna yawm Hunain, dalam kondisi perang lagi berkecamuk di perang Hunain. Jadi mislu al-bajadil aswad, suatu yang sangat hitam. Akbala minas samai hatta sakata bainana wa bainal qawm, sampai turun jatuh di antara kami dengan mereka. Panadartu faidah namlun aswad, aku tengok apa yang jatuh itu dari langit, ternyata semut yang berwarna hitam. Mabthuthun qad mala' al-wadi, tersebar dan telah memenuhi lembah. Falam yakun illa hazimatul qaum, tidak lama setelah itu orang-orang musyrik pun kalah lari. Falam asyuk annahal malaikah, aku pun tidak ragu bahwa yang diturunkan tadi itu adalah malaikat. Qala Ibnu Ishaq walamma in hazamal musyrikun atau Taif wa ma'hum Malik ibn Auf wa askara ba'dhum bi awtas wa tawajjaha ba'dhum nahwa Nakhlah, berkata Ibn Ishaq walamma in hazama al-musyrikun, maka ketika kalah dan lari orang-orang musyrikin di perang Hunain atau At-Taif, mereka pun berangkat sebagiannya ke Taif. Wa ma'ahum Malik ibn Auf, di sana ada Malik bersama dengan mereka, Malik ibn Auf. Wa askara ba'dhum bi awtas, sebagiannya lagi membuat muaskarnya, ini tempat mereka di awtas. Wa tawajjaha ba'dhum nahwa Nakhlah, sebagiannya lagi mereka lari menuju Nakhlah. Ini karena mereka lari. Ini orang musyrikin lari, barakallahu fikum. Tidak ada yang tahan dengan kondisi peperangan, karena mereka sudah tersibukkan dengan matanya. Karena pada saat itu Rasulullah SAW melemparkan pasir atau tanah, dan tidak ada seorang musyrikin pun kecuali tanah itu masuk ke matanya, kelilipan mereka, sehingga mereka tidak lagi fokus dalam berperang, sehingga mereka lebih memilih untuk lari dari peperangan. Terpencar mereka karena memang tidak ada perhitungan sebelumnya. Bagaimana seandainya kalau kita lari-lari kemana? Jadi, karena mereka maunya pada saat itu habis-habisan. Kalau menang-menang, kalau kalah betul-betul habis. Tidak ada istri, tidak ada nyawa juga. Pokoknya mati. Karena pada saat itu mereka membawa semua harta benda mereka, anak istri mereka, barakallahu fikum, dan merekanya sendiri. Harapannya tidak ada yang bakal lari dari peperangan. Ternyata mereka tetap lari. karena tidak ada perencanaan sebelumnya apa yang akan dilakukan sekiranya kalah dan lari kemana, sehingga akhirnya mereka terpencar ke sana kemari. Barakallahu fikum. Ada yang ke Autas, ada yang ke Taif, ada yang ke Nakhlah. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi athari man tawajjaha qibala Autas Aba Amir al-Asy'ari. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan kecil mengejar orang-orang yang lari dari Hunain yang menuju Autas. Pasukan yang diutus oleh Rasulullah dipimpin oleh Amir al-Asy'ari. Fa'adraka minan nasi ba'dam ba' man inhazama fana washuhul qital farumiya bisamin faqutila fa'akhadha ar-rayata Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata mereka masih memberikan perlawanan. Fa'adraka minan nasi ba'da man inhazama. Ternyata orang yang lari dari peperangan ketika dikejar mereka masih melakukan perlawanan. Fana washuhul qital. Baik, mereka masih semangat untuk berperang. Farumiya bisahmin fakutila. Ternyata Abu Amir ini dilempar dengan tombak sehingga meninggal dunia. Fakata rakyat Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya bendera perang diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari wa huwa ibnu akhihi. Dan dia adalah ponaannya Abu Amir. Faqatalahum fafatahallahu alaihi. Maka Abu Musa pun berperang dan Allah berikan kemenangan untuknya. Fahazamahumullahu wa qatala qatil Abi Amir. Dan dia pun membunuh orang yang telah membunuh pamannya, yakni Abu Amir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Ubay Abi Amir wa ahlihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Amir dengan doanya, Allahumma ighfir li Ubay Abi Amir wa ahlihi. Ya Allah, ampunilah Ubay, Abu Amir kunyahnya namanya Ubay. Ampunilah keluarganya, dianya dan keluarganya. Waj'alhu yawmal qiyamati fawqa katsirin min khalqik. Dan jadikanlah dia termasuk orang yang ditinggikan lebih tinggi dari kebanyakan dari makhluk-makhlukmu. Wasakabara li Abi Musa. Demikian juga Rasulullah memintakan ampun untuk Abi Musa. Barakallahu fiik. Wa madha Malik ibn Auf hatta tahassana bihisni saqib. Kemudian Abu Malik yang mengomando dan pasukan perang di Hunain yang terjadi, barakallahu fikum, yang melarikan diri dengan orang-orangnya, mereka pun tahassana bihisni saqib, mereka masuk ke bentengnya Banu Saqib. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi wal ghanaim an tujma'a fajumi'a dzalika kulluhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk mengumpulkan tawanan-tawanan perang dari perempuan-perempuan dan anak-anak. Barakallahu fikum. Dan ghanimah yang sangat banyak. Wa wajjahuhu ila al-Ji'ranah. Mereka dibawa ke daerah Ji'ranah. Wa kana as-sabi 6000 ra's. Subhanallah. Tawanan ini dari kalangan perempuan dan anak-anak 6000 orang. Banyak. Barakallahu fiikum. Karena mereka bawa semua anak istri mereka. Baik. Keluarga mereka. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, satu orang pun di daerahnya. Di rumahnya, pokoknya kosong itu kampung. Dibawa semua ke peperangan. Ya terkumpullah sekian orang banyaknya. 6000 orang. Wal ibnu arba'atan wa 20000. Demikian juga unta. Jumlahnya 24000 unta. Wal ghanam aktsaru min 40000 syah. Adapun kambing lebih dari 40000 kambing. Baik. Wa 4000 uqiyah fiddah dan 44000 uqiyah dari takaran di waktu itu, dari perak. Fasta'an nabihim Rasulullah SAW ayyakdumu alaihi muslimin bad'asyarata laylah. Rasulullah SAW masih menanti orang-orang ini, orang-orang yang ada di Hunain yang lari dari peperangan. Setelah peperangan itu 10 hari Rasulullah SAW menanti. Semoga saja mereka datang dalam kondisi sudah muslim, menyerahkan diri. Akhirnya kalau mereka di 10 hari ini sebelum dibagi-bagi ini ghanimah, mereka datang dalam kondisi masuk Islam, dibalikkan semuanya harta mereka, istri dan anak-anak mereka. Coba bayangkan, 10 hari Rasulullah SAW menunggu kedatangan mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena masih ada ikatan antara Rasulullah SAW dengan mereka di masa penyusuan Rasulullah SAW. Kita tengok. Suma pada abil amwali. Setelah ditunggu 10 hari mereka juga tak kunjung datang. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membagi-bagi harta mereka. Baik. Harta mereka ini, ribuan unta, ribuan kambing. Wa ata'al mu'allafata qulubihim awwalan nas. Orang yang pertama diberikan adalah orang yang baru saja masuk Islam. Baik. Di Fathu Makkah. Fa'ata Aba Sufyan ibn Harb 40 uqiyah. Maka Rasulullah SAW memberikan Abu Sufyan ibn Harb 40 rubi uqiyah perak. Wa mi'atan minal ibil. Abu Sufyan diberi 100 ekor unta. Fakala ibn Yazid. Terus anakku Yazid. Fakala utuhu 40 uqiyah wa mi'atan minal ibil. Berikan juga sama seperti ayah. Fakala ibni Muawiyah. Anakku juga yang satu Muawiyah. Kalau utuh 40 uqiyah wa mi'atan minal ibil. Berikan juga. Subhanallah. Wa'ata Hakim bin Hizam mi'atan minal ibil. Dibagi-bagilah. Hakim bin Hizam diberikan 100 ekor unta. Thumma sa'alahu ukhra. Kemudian minta lagi ditambah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ata An-Nadhr bin Al-Harith bin Kildah 100 min al-ibil. An-Nadhr bin Al-Harith juga diberi 100 ekor unta. Wa'ata Al-Ala bin Al-Harith Ats-Tsaqafi 50 ekor diberikan kepada Atha bin Thayyib. Al-Ala bin Al-Harith wa dzakara ashabal 100 wa ashabal 50 wa ata Al-Abbas bin Mirdas 40. Dan diberikan juga kepada Al-Abbas ibn Mirdas 40 ekor. Faqala fi dhalika syi'ra fa kammala lahu al-mi'ah. Setiap dia diberi ditambah lagi Rasulullah, diberi tambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 100 ekor. Tsumma amara Yazid bin Thabit bi ihsa'il ghanaim wan nas tsumma faddaha 'alan nas. Kemudian Rasulullah memerintahkan Yazid bin Thabit untuk menghitung berapa banyak kambing-kambing dan orang-orang. Semua pahala nas kemudian dibagi-bagi ke orang-orang. Fakanat saha siha muhum likulli rajulin arba'an minal ibli wa arba'ina syah. Baik. Dan setiap orang dari pasukan perang mendapatkan 4 ekor onta dan 40 ekor kambing. Masya Allah. Dari semua prajurit yang hadir. Fa'inkana farisan akhla itnai asyara ba'iran wa ishrina wa mi'ata syah. Dan kalau dia ternyata pada saat itu sebagai penunggang kuda, maka dia akan mendapatkan 12 ba'ira, 12 ekor unta, wa 20 wa 120 dari kambing. Barakallahu fikum. Qala bin Sa'd wa hadatsani 'Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Abi Sa'id al-Khudri qala lamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata min tilka al-ataya min Quraisy fi Quraisy wa fi qabail Arab walam yakun fil ansar minha syai. Berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala lama ata Rasulullah ketika Rasulullah telah membagi-bagi begitu banyak ribuan sa'di, ribuan unta dan ribuan barakallahu fikum kambing-kambing sudah dibagi-bagi, demikian juga perak. dibagi-bagi ke tokoh-tokoh Quraisy, kabilah-kabilah Arab, ternyata orang Ansar tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah tersebut. Wajada hadzal hayyun al-ansari fi anfusihim. Baik. Mereka pun mendapat barakallahu fikum kondisi yang menurut mereka tidaklah nyaman. Bagaimana tidak, ketika peperangan terjadi mereka adalah orang-orang yang pertama dipanggil untuk kembali ke medan perang. Begitu pembagian mereka tidak dapat sama sekali. Barakallahu fikum. Sampai terjadi sesuatu dalam dada mereka. Pada tanda tanya kenapa harta ghanimah begitu banyak diberikan kepada orang lain sementara kita tidak mendapatkan sedikit pun. Hatta kasurat fihimul qala. Sampai banyak bingung, siapakan? Barakallahu fikum. Kecuali tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh Ansar, apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melekat dalam hati mereka. Bahwa Rasulullah tidak akan pernah berlaku curang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berlaku adil. Tidak diragukan lagi oleh mereka. Sehingga ketika ditanyakan masalah ini, mereka mengatakan ucapan-ucapan itu ya Rasulullah tidak muncul dari orang-orang kami, orang-orang tua. Dari kalangan Ansar itu muncul dari kalangan anak-anak muda. Barakallahu fiik. Ini dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kathurat bihim al-qal. Hatta qala qailuhum laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawma. Sampai muncul ungkapan di tengah-tengah orang Ansar, wallahi Rasulullah telah bertemu dengan kaumnya. Baik. Yani kelas. Madinah akan ditinggalkan dan Rasulullah tinggal di Mekah dan kelas. Kita sudah tidak ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada dalam benak mereka. Baik. Pada kalau Sa'ad alaihi Sa'ad bin Ubadah faqala ya Rasulullah inna hadzal hayy min al ansar qad wajadu 'alaika bi anfusihim lima sanata bi hadzal fay alladhi asabta. Maka masuklah Sa'ad bin Ubadah untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, isu-isu yang ada di masyarakat ini perlu diselesaikan. Tersebar barakallahu bikum, kalau bahasanya sekarang itu viral, ya kan demikian. Baik. Semua orang tahu, semua orang membahasnya, semua orang membicarakannya. Maka Sa'ad bin Ubadah berinisiatif menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, inna hadzal hayya, yakni orang Ansar, qad wajadu 'alaika fi anfusihim, mereka mendapatkan sesuatu yang kurang nyaman dalam hati mereka. Lima asabta min hadzal fai, berkenaan dengan fai ini harta benda yang didapatkan ini. Kasam tapi kaumika, engkau hanya membaginya ke kaum Quraisy tok. Fati ta'ataya idhaman fi qabailil Arab, dan kau telah membagi pemberian yang banyak. 100 ekor unta satu orang untuk tokoh-tokohnya. Baik, untuk tokoh-tokoh Arab. Walam yakum fi hadzal hayy min al-ansari minha syai', sementara engkau tidak memberikan sepeser pun sedikit pun dari harta yang begitu banyak untuk mereka. Tidak kau berikan sedikit pun. Qala fa aina anta min dzalika ya Sa'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus engkau bagaimana pendapatmu dengan kondisi itu wahai Sa'ad? Baik. Qala ya Rasulullah, ma ana illa min qaum. Ya Rasulullah, tidaklah aku kecuali aku bagian dari kaum. Tapi ucapan ini adalah ucapannya anak-anak muda kami. Qala fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hadhira. Kalau begitu wahai Sa'ad, kumpulkan untuk aku kaum, yakni orang Ansar di sekarang ini juga. Qala faja'a rijalun min al-muhajirin fatarakahum. Faja'a rajulun min al-muhajirin fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharuna faraddahum. Falamma jitama'u utiya Sa'ad faqala qad jitama'a laka hadzal hayy min al-ansar. Maka ketika ada orang yang ada di situ dari kalangan muhajirin diperintahkan keluar, yang mau datang ditolak. Jadi yang tinggal di situ yang akan ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk orang-orang Ansar. Baik, mengkhususkan pertemuan untuk orang-orang tertentu atau kelompok tertentu adalah suatu yang memang bisa dilakukan kalau memang di sana ada maslahahnya. Selain mereka orang Ansar itu kan sudah dapat bagian masing-masing. Sudah dapat jatah. Ini orang Ansar yang tidak mendapat jatah ini yang memunculkan masalah, tanda tanya. Bahkan sebagian di antara mereka, ini pedang-pedang kita yang berkucuran darah, barakallahu fikum, melawan dan membawa habis orang-orang musyrikin ini. Kemudian ujung-ujungnya harta benda dibagi-bagi untuk orang-orang yang lari. Barakallahu fikum. Falamma ijtama'u, maka ketika terkumpullah orang-orang Ansar, ata Sa'ad faqala qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-Ansar, fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini orang-orang Ansar telah berkumpul semuanya. Maka silakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha wa asna 'alaihi bima huwa ahli. Setelah terkumpul semuanya, Rasul, tidak ada orang lain kecuali orang Ansar. Rasulullah SAW membuka majlisnya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Ya memang Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan yang berhak untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan itu. Semakala ya ma'asyar Ansar. Wahai orang-orang Ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Telah sampai berita kepadaku dan perasaan yang kalian dapati dalam diri kalian, sehingga aku berbicara di sini. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Tidakkah dulunya kalian adalah orang-orang yang sesat, tidak tahu kebenaran? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kalian melalui aku. Barakallahu fikum. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Dulunya kalian orang-orang miskin. Kemudian kalian diberi harta yang melimpah melalui aku. Barakallahu fikum. Yang dengannya adanya peperangan mereka dapat ganima sehingga mereka makmur. Wa'ada'a, dulunya kalian antara Aus dan Khazraj perang turun temurun. Barakallahu fikum. Ratusan tahun mereka berperang turun temurun. Disatukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Fa'allahu baina qulubikum. Qalu Allahu rasul aman wa afdal. Tidak ada jawaban mereka kecuali mereka harus mengatakan Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya dan lebih banyak keutamaannya. Summa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tujibuni ya ma'asyaral ansar?" Kenapa kalian tidak membalas aku wahai orang-orang Ansar? Baik. Yani aku melalui aku kalian dapat hidayah, melalui aku kalian mendapat nikmat bergelimang harta kalian melalui aku. Jadi, dulunya kalian berperang, berpecah belah. Kalian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aku. Kenapa kalian tidak menjawab aku? Membiarkan kebaikan kalian. Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, lupa apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan. Karena mereka rasa bahwa kebaikan Rasulullah lebih banyak sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bimadza nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kita harus menjawab engkau ya Rasulullah? Baik. Lallahu wa la rasuluhu al-man wa afdal. Niscaya Rasul dan niscaya Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya dan lebih banyak keutamaan. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi in syi'tum la qultum Wala sadaqtum wala sudiqtum. Demi Allah, seandainya kalian mau mengatakan, kalian akan berkata benar dan kalian akan dibenarkan. Yakni kalian mengungkapkan sesuatu, kalian akan mengungkapkan kebenaran dan kalian pun dibenarkan. Kalian akan mengatakan dan boleh kalian mengatakan, ataina ataitana mukadzaban fasaddaqnaka. Kalian boleh mengatakan, ya Rasulullah, engkau datang kemari karena engkau didustakan di kota Makkah. Engkau datang kemari dan kamilah yang membenarkan engkau dan mengimani engkau. Kenapa kalian tidak mau mengatakan itu? Baik. Wa makhlulan fasnasarnaka. Di kota Makkah engkau tidak ada yang mau menolongmu. Nanti setelah di Madinah kami yang menolong engkau, ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak mau mengatakan itu? Wa taridan fa'awainaka. Engkau ya Rasulullah diusir oleh kaummu dan kami yang melindungi engkau. Kenapa kalian tidak mau mengatakan ini? Wa a'ilan fa'asainaka. Dan engkau ya Rasulullah datang ke sini tidak memiliki apa-apa juga dan kami yang berbagi kepada engkau. Awajattum alayya ya ma'asyar ansar fi anfusikum fi lu'a atin minad dunya talabtu biha qawman liuslimu. Apakah kalian masih merasa dengan ungkapan ini, apakah kalian masih merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kalian, wahai orang-orang Ansar? Fi ampusikum, di dalam diri kalian tentang aku. Fi lu'a'atin minad dunya, hanya karena masalah dunia ini. Barakallahu fikum. Hanya karena masalah kambing, masalah unta, masalah uang perak itu. Yang aku bagi-bagikan mereka agar supaya lembut hati mereka, agar supaya mereka masuk Islam dan kokoh di atas keislaman. Wakaltukum ilal islam ila islamikum, sementara aku menyerahkan kalian kepada keislaman kalian yang sudah kokoh. Ala tardona ya ma'asyaral ansar ayyadhaban nasu bisya'i wal ba'ir. Tidakkah kalian ridha, wahai orang-orang Ansar, bahwa orang-orang akan pulang ke rumah mereka masing-masing sambil membawa kambing dan unta-untanya. Wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan kalian memboyong kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri kalian Madinah. Baik. Masihkah kalian mau mempertanyakan itu? Orang-orang akan kembali ke rumah-rumah mereka dengan membawa unta, dengan membawa kambing-kambing, dan kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih kalian pilih? Wallahi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi lama tanqalibuna bihi khairum mimma yanqalibuna bihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Apa yang kalian bawa pulang ke rumah-rumah kalian, ke negeri kalian, itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa ke rumah-rumah mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian boyong, kalian bawa ke negeri kalian, sementara mereka hanya membawa apa? Kambing dan unta-unta. Walaulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Seandainya bukan hijrah, aku lebih baik dan memilih menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa wadiyan wa salaktu wala salakatil ansaru syi'ban wa wadiyan. Seandainya orang-orang menempuh jalan dan lembah, sementara orang-orang Ansar menempuh jalan dan lembah, la salaktu syi'bal ansari wa wadiyah. Niscaya aku akan ikuti jalannya orang-orang Ansar dan lembah yang telah dilewati orang Ansar. Al-ansaru syi'arun wan nasu dithar, kata Rasulullah. Orang-orang Ansar adalah pakaian dalamku yang lengket langsung dengan kulitku, sementara orang-orang lain adalah pakaian luarku. Menunjukkan tentang dekatnya Rasulullah dengan orang-orang Ansar. Allahumma rahimil Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar. Wa abna'il Ansar. Wa abna'al Ansar. Wa abna'il Ansar. Dan rahmatilah anaknya, anaknya orang-orang Ansar. Qala fa bakal qaum hatta akhdallu lihahum. Maka semua orang-orang Ansar pun menangis, menangis terharu dengan keadaan itu sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Wa qalu radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasman wa hadhan. Mereka pun berkata, kami ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari kami, jatah untuk kami. Tuman sarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya dan mereka pun pada bubar dalam kondisi mereka sudah lapang dada mereka, bahkan mereka lebih berbahagia ketimbang mendapatkan apa? Harta ghanimah tadi. Sebanyak apapun yang mereka terima, mereka tidak akan bisa menghargainya dan menyamakannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka terharu dengan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani, "Ya masyaallah, kenapa kalian tidak menjawab kalian menjawab aku demikian dan demikian seperti dikatakan tadi? Ya Rasulullah, engkau diusir, kami yang melindungimu. Ya Rasulullah, engkau dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kami yang berbagi dengan engkau. Ya Rasulullah, tidak ada yang percaya engkau, kami yang mempercayai engkau. Kami yang membela engkau," dan seterusnya. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, mereka langsung menjawabnya, "Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya, ya Rasul." Baik, barakallahu fikum. Baik. Ini penyelesaian masalah. Masalah memang harus diselesaikan secepat mungkin. Karena kapan tidak diselesaikan, akan muncul masalah baru. Agaklah. Baik. Masalah baru akan muncul. Kalau masalah pertama yang tidak diselesaikan. Baik. Begitu dengar ada sesuatu, cari akar permasalahannya apa. Sentuh hatinya, barakallahu fikum. Baik, sebagaimana orang-orang Ansar hatinya yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun menangis terharu. Barakallahu fikum. Baik, sehingga mereka pun ridha dengan keputusan dan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadimat Asy-Syaima bintul Harith bin Abdul Uzza ukhti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radha. Faqalat ya Rasulullah inni ukhtuka min ar-radha'ah. Pada saat setelah dibagi-bagi semua itu harta, datanglah seorang perempuan bernama Asy-Syaima bintul Harith bin Abdul Uzza ukhti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radha'ah, saudari sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah, faqultu ya ras, faqalat ya Rasulullah inni ukhtuka min ar-radha'ah, ya Rasulullah aku inilah saudari sesusuanmu. Qala wa ma alamatu dzalik, apa buktinya bahwa kita ini saudara sesusuan? Qalat iwah tib adattuha fi dhahri idatun adattaha fi dhahri wa ana mutawarrikatuki. Qala fa'arafa Rasulullah SAW ala alamah. Baik. Berkata perempuan itu, ya Rasulullah, tandanya adalah gigitan yang dulunya engkau pernah gigit aku. Barakallahu fiik. Di bagian belakangku. Baik. Qala fa'arafa Rasulullah SAW ala alamah. Maka Rasulullah SAW melihat tanda itu. Fabasatalaha rida'ahu wa ajlasaha alihi wa hayyaraha. Bapak setahalah hari da'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kainnya untuk saudari perempuan sesusuannya duduk di atasnya. Wa ajlasaha alaihi wa khayyaraha. Faqala in ahbabti al-iqamata fa'indi muhabbabatan mukarramatan. Wa in ahbabti an amta'aki fatarji'i ila qawmiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau pengen engkau tetap bersama dengan kami, kami akan mencintai engkau dan kami akan memuliakan engkau. Dan kalau engkau pengen untuk engkau pergi ke kaummu, silakan, silakan engkau kembali ke kaum. Qalat baltamta'ni wa taruddani ila qaumi. Fa'al, maka perempuan itu mengatakan, bahkan engkau memberikan kebahagiaan kepada aku dengan mengembalikan aku kepada kaumku. Fafa'ala. Faza'amat banu Sa'ad annahu a'taha gulaman yukallahu makhul. Kemudian banu Sa'ad mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuknya seorang budak yang bernama Makhul, wajariyah, demikian juga seorang budak perempuan. Fazawwajat ihdahuma minal akhar. Kemudian dinikahkanlah budak ini. Falam yazal fihim min naslihima baqiyah, dan masih tetap. Barakallahu fikum. budak ini ada keturunannya. Waqala Abu Umar fa aslamat fa ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 abud wa jariyah. Maka dia pun masuk Islam dan diberikan kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya 3 budak dan 1 budak perempuan. Wa na'aman wa syah, dan Rasulullah memberikan untuknya na'aman, yakni unta-unta dan kambing-kambing. Wa sammaha Hudafa wa qala wa syaima'u laqab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Hudafata, dan ada pun syaima laqab. Masyaallah. Kita cukupkan sampai sini dulu, barakallahu fikum. Baru setelah ini datang orang-orang Hawazin, orang musyrikin Hawazin yang lari dari perang Hunain yang sudah ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari. Ya, seandainya di 10 hari itu mereka datang, mereka langsung memboyong kembali istri dan anak mereka dan harta-harta mereka. Barakallahu fikum. Tapi qadarullah ma syaa fa'al. Nanti setelah dibagi semuanya, baru mereka datang dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya, ternyata akhirnya mereka harus memilih satu di antara dua. Harta mereka ditarik atau anak keturunan mereka. Akhirnya mereka memilih anak istri mereka untuk diambil. Insyaallah kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.